segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kuliah subuh online kita kembali. Mohon maaf kemarin karena ada halangan sehingga kita tidak bisa mengadakan kuliah subuh online. Dan kali ini kita akan melanjutkan insyaAllah masih dengan tema memuliakan ilmu. Dan di kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan memasuki prinsip yang kelima. Ada di halaman 14. Silakan masuk sama dibaca dulu. Al-Ma'qidul Khamis Rukul Jaddatil Musilati Ilaihi Likulli matlubi matlubin tariqun yusilu ilaihi faman salaka jaddata matlubihi au qafathu alaihi wa man ada anha adala anha lam yakfur bimatlubihi wa inna lil ilmi tariqun man akhtaaha dhalla wa lam yana lil maqsuda wa rubbama asaba fa'idatan qalilatan ma'a ta'bin katsirin wa qad dhakara hadha tariqa bilafdin jami'in mani'in Muhammadu Murtadha bin Muhammad ibn Zabidi Az-Zabidiyu sahibu tajil urusi fi mandumatin lahu tusamma alfiyata sanadi yaqulu fiha maksudnya syah kama hawal al-ghayata fi alfi sana shakhsun fakhun min kulli fannin ahsana bihifdhi matnin jami'in للراجح تأخذه على مفيد ناصح طيب ما سوك شيء فطريق العلم وجد تطوه مبنية على أمرين من أخذ بهما كان معلما للعلم لأنه يطلبه من حيث يمكن الوصول إليه فأما الأمر الأول فحفظ متن جامع للراجح فلا بد من حفظ ومن ظن أنه ينال العلم بلا حفظ فإنه يطلب محالا والمحفوظ المؤول عليه والمتن الجامع للراجح أي المعتمد عند أهل الفن. بارك الله فيك. Kita lihat terjemahannya halaman berapa nak? Nah, masih sama halaman berapa terjemahannya? 62. Halaman 62. Ya, silakan, Mas Anjasyah dibuka halaman 62. Sudah ketemu. Ya, Mas Abdurrahman dibaca. Prinsip kelima mengikuti metode yang benar dalam belajar. Setiap tujuan pasti memiliki jalan yang mengantarkan kepadanya. Barang siapa meniti jalan tersebut, niscaya akan mengantarkannya kepada tujuan. Adapun orang yang tidak meniti jalan itu, maka ia tidak akan menggapai tujuannya. Sungguh ilmu juga memiliki jalan untuk menggapainya. Barang siapa tidak menapaknya, maka ia akan gagal meraih tujuannya. Walaupun ia mendapatkan manfaat, maka hanya sedikit sekali, tidak sebanding dengan keletihannya yang sangat. Muhammad Murtadha Az-Zabidi, pengarang kitab Tajul Urus, telah menjelaskan metode tersebut dengan redaksi yang singkat dan padat dalam bait syairnya yang berjudul Alfiyah As-Sanad. Beliau berkata, sekalipun seorang hidup 1000 tahun, ia tidak akan menggapai tujuannya secara sempurna. Maka pelajarilah inti setiap ilmu, caranya dengan menghafalkan matan yang menghimpun pendapat terkuat dalam setiap permasalahan. Kau mempelajari matan tersebut dari guru yang mumpuni ilmunya dan bagus cara mengajarnya. Jadi, metode yang benar dalam belajar agama itu terbagi menjadi 2 tahapan. Karena siapa mengikuti tahapan tersebut, berarti dia telah memuliakan ilmu. Sebab dia mencari ilmu melalui jalan yang benar. Tahapan pertama, menghafal matan yang berisikan pendapat terkuat. Harus dihafalkan. Barang siapa mengira bisa memperoleh ilmu tanpa menghafal, maka sejatinya ia sedang mengejar sesuatu yang mustahil. Matan yang seharusnya dihafal adalah matan yang menghimpun pendapat terkuat. Maksudnya adalah matan yang muktamad, diakui dan diterima oleh para ahli dan di bidang studi tersebut. Ya, barakallahu fiik. Inilah prinsip yang kelima, mengikuti metode yang benar dalam apa? Belajar. Jadi orang setiap tujuan itu pasti ada jalannya yang mengantarkan kepada tujuan tersebut. Gak usah jauh-jauh lah. Kita dari rumah mau ke Masjid Manarul Ilmi. Ada gak jalannya? Ada. Keluar rumah, kemudian ke arah mana ini? Ke arah timur ya. Ke arah barat, sampai ke masjid. Tapi kalau misalnya orang mau ke Masjid Manarul Ilmi, kita, Mas Anjar Syah, mau pergi ke Masjid Manarul Ilmi, tapi bukan ke arah barat, ke arah timur, sampai gak? Sampai tempat lain, bukan sampai ke masjid. Tapi kalau misalnya dia sampai ke sana, sampai ke Masjid Agung, terus belok lagi, muter gini, bisa sampai gak? Hah? Bisa? Bisa. Tapi? Lama. Lama dan capek. Ya. Kalau misalnya kita biasanya ke masjid pondok ini cuma 2 menit, ya, apalagi kalau sudah mic-nya bunyi kan, ya, cuma 2 menit. Kalau kita muter ke Masjid Agung dulu, berapa? Bisa setengah jam. Lama, capek. Itulah ketika tujuan itu dicari bukan lewat jalannya. Nah, ilmu itu juga ada jalannya. Kalau orang pengen menguasai ilmu agama, itu ada jalan yang harus dia ikuti. Seandainya jalan itu dia ikuti, maka dia akan dapat ilmu. Ya. Dan seandainya dia tidak mengikuti jalan itu, maka dia gagal mendapatkan ilmu. Ataupun kalau dapat, dapatnya cuma sedikit. Padahal dia sudah capek. Nah, jalan yang benar dalam belajar ilmu agama itu seperti apa? Disampaikan oleh Murtadha Az-Zabidi. Murtadha Az-Zabidi itu adalah seorang ahli bahasa yang mengarang kamus namanya Tajul Arus. Tajul Arus itu kamus bahasa Arab tebalnya segini. Nih, dari tangan ke sini. Berapa puluh lah. Ya. Besar-besar, tingginya segini-gini, ya bukan ya sekitar segini lah kira-kira, lebih tinggi lagi, tebalnya dari tangan ini sampai tangan sini. Itu yang ditulis oleh beliau. Berarti beliau ahli atau bukan? Ahli. Beliau ngasih tahu ke kita bagaimana cara belajar yang benar. Apa kata beliau? Sekalipun seorang hidup 1000 tahun, maka dia tidak akan menggapai tujuannya secara sempurna. Jadi walaupun kita dikasih oleh Allah umur berapa? 1000 tahun, kita tidak akan bisa mendapatkan ilmu semuanya, enggak mungkin. Walaupun dikasih umur berapa? 1000 tahun, apalagi cuma 60 tahun. Ya. Terus bagaimana kalau memang kita enggak bisa mendapatkan semua ilmu, maka pelajarilah inti setiap ilmu. Jadi, anak-anakku, kalau memang kita tidak bisa menguasai secara maksimal seluruh ilmu, maka paling tidak kita tahu inti masing-masing ilmu. Saya tahu intinya akidah. Saya tahu intinya apalagi tauhid juga akidah. Saya tahu intinya apa maksudnya? Fikih. Saya tahu intinya bahasa Arab. Saya tahu intinya hadis. Saya tahu intinya Al-Quran. Quran. Ya Quran ini semuanya inti. Ya. Pokoknya setiap ilmu itu dikuasai inti-intinya. Ya. Caranya bagaimana menguasai inti setiap ilmu itu? Caranya dengan menghafalkan matan yang menghimpun pendapat terkuat dalam setiap permasalahan. Jadi ilmu-ilmu tadi itu hadis, fikih, akidah, tajwid. Itu masing-masing itu ada apanya? Matannya. Ya, mungkin para pendengar atau para pemirsa yang baru dengar istilah matan, ya silakan Anda lihat di footnote nomor 1. Coba dibaca Mas Anjas. Matan. Footnote nomor 1. Ya, dalam konteks ini bawah sendiri. Itu loh, Nak. Itu. Itu nomor 1 bawah dalam konteks ini. Dalam konteks ini matan artinya adalah kitab yang menghimpun dasar-dasar setiap ilmu, ditulis secara singkat dan padat, hanya dibawakan fakta-fakta terpenting tanpa memasukkan keterangan yang panjang dan terperinci. Matan bisa berupa syair atau nazom. Lanjut, bisa juga. Bisa juga berupa nasar atau prosa. Hampir setiap bidang studi agama ada matanya, ilmu fikih, hadis, akidah, nahwu dan lain-lain. Dan lain-lain, ya bagus. Ini tambahan dari Abi, ya, dari penerjemah, bahwa matan itu adalah buku yang ringkas, ya, buku yang ringkas yang isinya adalah dasar-dasar setiap ilmu. Dan Abi yakin kalian, anak-anakku, sebagian dari kalian sudah menghafal beberapa matan. Ya, contohnya sebelum pelajaran ini al-usul ats-tsalatsah. Matan. Ya. Itu namanya matan dalam bidang akidah. Ya, kalau yang sudah kalian hafal dulu juga matan apa namanya? Tajwid. Apa? Tuhfatul Athfal. Jazari. Ya, itu namanya matan. Ya, itu namanya matan. Jadi caranya bagaimana menghafal? Jadi memang harus dihafal, nggak bisa tidak. Barang siapa yang barang siapa mengira bahwa dia bisa mendapatkan ilmu tanpa menghafal, maka dia sejatinya sedang mencari sesuatu yang mustahil untuk didapatkan. Jadi memang harus dihafal. Termasuk Al-Quran. Ya, untuk sekelas para calon ulama, ya, untuk sekelas para dai memang ya menghafal Al-Qur'an, ya, dihafalkan. Ya. Kemudian setelah itu engkau pelajari matan tersebut dari guru yang mumpuni ilmunya. Ya. Jadi ketika matan dihafal, enggak cuma dihafal tapi juga dipelajari, disetorkan sama guru, kemudian sama gurunya dijelaskan. Ya seperti kita sekarang inilah. Ini yang ada di hadapan kalian ini. Ini juga sebenarnya matan juga. Ya. Matan tentang adab. Adab belajar itu seperti apa? Ini di sini matanya. Akhlak dalam belajar itu seperti apa? Nah, setelah dihafalkan, harus masih dihafal ya. Dihafalkan, kemudian setelah itu disetorkan. Disetorkan, lalu dijelaskan kayak gini. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya apa? Jadi, ada dua tahapan untuk belajar. Yang pertama, menghafalkan matan. Harus dihafal. Ya. Dan matan itu pun juga harus matan yang memang diakui atau diterima, ya, oleh para ahli di bidang itu. Kalau orang sudah mendalami ilmu nahwu, itu ada terkenal namanya Alfiyah Ibnu Malik. Ya. Pernah dengar nak Alfiyah itu? Alfiyah artinya apa Alfiyah? Seribu. Kalau matan Tuhfatul Athfal berapa? 60. Ya. Itu pun udah lama kalian yang ngapainnya ya. 60 sekarang pun sudah lupa. Ada Alfiyah namanya Alfiyah Ibnu Malik. Alfiyah Ibnu Malik itu adalah 1000 bait tentang nahwu. Ya. Nah, kalau memang mau ngapal matan yang luas tentang nahwu, itu yang dihafal. Apakah tidak ada Alfiyah-Alfiyah yang lain? Banyak. Ya. Ya. Enggak, maksudnya dalam ilmu nahwu banyak. Cuman yang muktamad, ya, yang muktamad, muktamad itu yang diakui, ya, yang diakui dari hari ke hari oleh para ahli di bidang itulah Alfiyah Ibnu Malik. Apakah ada yang lain? Ada, contohnya Alfiyatul Athari. Ya, ini juga dalam ilmu nahwu. Cuman Alfiyah Al Athari ini sudah enggak masyhur. Yang masyhur adalah Alfiyah Ibnu Malik, ya. Alfiyah Ibnu Malik. Baik. Inilah tahapan yang pertama. Insyaallah kita akan lanjutkan tahapan yang kedua pada pertemuan berikutnya. Biiznillah ya azza wa jalla. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.